Kita akan membuka Alkitab kita dari Kolose pasal 1, 55 sampai 23. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23 jadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi ini. Di dalam minggu pertama sampai minggu keempat kebaktian doktrinal kita akan bicara tentang doktrin. Kelima kita akan berbicara berkaitan dengan pelayanan. Ya. Bagaimana seharusnya kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita untuk Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kalau sudah menemukan di dalam Kolose pasal yang 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca 15, saudara baca 16 terus hingga selesai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pada waktu Paulus mengucapkan kata syukur terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada jemaat di Kolose, maka Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Kolose tentang Kristus yang terutama di dalam berbagai aspek. Ini menjadi sangat menarik, saudaraku yang kekasih. Pertama, Dia adalah gambar Allah yang utama. Istilah ini dengan segera perlu kita mengerti dengan tepat. Jikalau Dia gambar Allah, bukankah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Lalu mengapa Dia menjadi gambar Allah yang utama? Apakah Yesus juga ciptaan Allah? Dan saya pikir di sini perlu satu kehati-hatian. Allah menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupanya? Yes. Tetapi gambar itu telah rusak pada dirinya. Gambar itu telah porak-poranda dan jatuh ke dalam dosa. Sehingga ketika Kristus datang ke dalam dunia, maka disebutnya Dia menjadi gambar yang utama. Gambar yang sesungguhnya. Karena Adam adalah gambar yang rusak dan Paulus membandingkan di dalam Korintus dengan cara yang sangat jeli. Sama seperti karena satu seorang Adam kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena satu orang Kristus kita dibangkitkan dari dosa. Sehingga istilah keutamaan gambar pada Kristus menempel kepada kesetiaan dan hakikat yang semestinya. Itulah kita. Kalau kita berkata kita orang Kristen, ukurannya Kristus. Kalau kita berkata kepada kita orang Kristen, potretnya Kristus. Itu sebab istilah Kristen menjadi istilah yang tepat. Kristus kecil seperti Kristus. Menyerupai Kristus. Itukah kita? Ini menjadi pertanyaan yang serius. Saudara. Apakah kemudahan keutamaan Kristus sebagai gambar dan rupa Allah ada pada diri kita? Sehingga kita menjadi unggulan di tengah-tengah kehidupan di kolong langit ini. Di mana dunia penuh dengan dosa, di mana dunia penuh dengan kepalsuan. Di mana dunia penuh dengan sangat gairah untuk berpusat kepada diri. Tetapi orang Kristen menjadi berbeda. Kita tidak begitu. Itu menunjukkan kualitas keutamaan gambar itu ada pada kita. Membuat kita menjadi gambar yang berbeda. Dunia adalah gambar yang rusak. Kita bukan. Gambar yang rusak sulit untuk dikenali. Kadang begini, kadang begitu. Sedikit bagus pun tidak pada formatnya ya lucu sekali. Kalau kita melihat film apa gambar kartun misalnya ya. Seseorang bisa digambar kartun. Wajah-wajah dia tapi dibikin sedikit kartun. Mungkin bodinya dikecilkan atau kakinya dikecilkan dan seterusnya. Ya entah kepalanya dibesarkan atau sebaliknya. Oleh karena itu gambar itu kita tahu tapi lucu. Karena tidak proporsional. Sayang orang Kristen lebih mirip itu daripada mirip yang sesungguhnya. Mungkin kita bisa dikenali, tapi persis kayak gambar kartun itu. Sementara yang lain gambar rusak, gak bisa dikenali. Itu dunia. Tapi kita juga sebetulnya gambar yang lucu sekali. Tidak proporsional. Karena kita tidak seperti Kristus itu. Oleh karena itu, saudara, dia menjadi gambar yang utama yang kita pahami, yang kita kenal dalam hidup kita. Kiranya kita juga menjadi role model gambar yang pas dalam dunia. Sehingga kalau orang bertanya, apa itu hidup? Kita mesti bisa jadi role modelnya. Nah, ini akan menjadi perkelahian kita. Ini akan menjadi pertarungan kita. Tidak sederhana, saudaraku yang kekasih. Di sinilah kita bergumul, di sinilah kita bertanding, di sinilah kita bertarung. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan kita, melakoni hari-hari kita. Dia adalah gambar Allah yang utama. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani menggambarkan di tangan dia dunia. Di tangan dia bumi hidup. Kalau kita melihat dari berbagai sudut Alkitab, kita belajar dan mengenali dengan tepat, maka kita diperhadapkan kepada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Yesus, gambar Allah yang utama, itu menjadi alat ukur diri kita bersama yang jadi penting. Yang kedua, Yesus juga yang utama dari segala ciptaan. Dikatakan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu di dalam dia. Orang-orang saksi Yehova menerjemahkan ini, bahwa dia adalah yang sulung, ya, lebih utama dari segala yang diciptakan sebagai ciptaan. Sehingga ayat ini cenderung diperkosa, begitu juga Wahyu pasal 3, 14 dan 15 diperkosa untuk menunjukkan Yesus ciptaan. Padahal di sini mau mengatakan dia unggul dari segala ciptaan. Nah, saksi Yehova menjelaskan bahwa Yesus diciptakan menjadi satu-satunya stok ciptaan yang tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau Adam gagal, Yesus tidak. Tetapi adalah ciptaan yang kemudian diturunkan karena dia lebih unggul dari semuanya. Tetapi kalau kita menelusuri Alkitab, amat sangat luar biasa jauh. Yohanes misalnya dengan tegas berkata, pada mulanya lah firman, firman bersama dengan Allah. Ya, dan segala sesuatu dijadikan oleh sang firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Yesus sang pencipta. Ya. Maka kita melihat ketika dikatakan dia yang utama dari segala ciptaan, karena segala apa yang ada di kolong langit ini, ketika dia ada, dia tidak terlibat di dalamnya. Dia bukan bagian dari ciptaan yang diciptakan. Ketika dia ada di antara ciptaan, dia yang utama dari segala, karena sebetulnya dia adalah penyebab dari segala sesuatu yang ada. Yesus menjadi manusia karena dia rela. Dikosongkan dirinya, diambilnya rupa seorang manusia. Dia menjadi manusia bukan karena ia tidak berdaya dan Allah menjadikannya seperti itu. No. Tapi dalam kerelaan. Yang selalu menjadi kekaguman bagi saya adalah, bisakah kita menemukan titik kerelaan kita melayani Tuhan? Itu menjadi tidak sederhana. Saya kira melayani semua orang bisa melayani. Tapi kerelaankah kita yang lakukan dengan melepaskan hak kita? Saya kira kita enggak akan pernah mencapai itu. Karena toh, kalaupun kita melayani, sudah semestinya. Karena kita orang binasa yang dihidupkan. Kalaupun kita mati untuk Tuhan memberi nyawa, sudah semestinya. Karena toh dia mati untuk menyucikan dosa kita. Enggak ada hebatnya bukan? Tapi gilanya, sudah begitu pun kita toh tidak tetap mengutamakan dia dalam segala hal. Nah, ini kekrauditan sebetulnya dalam sistem hidup kita. Dan itulah keberdosaan. Sehingga kita tetap akan menuntut satu apresiasi terhadap apa yang kita kerjakan. Tetapi Kristus melakukan yang luar biasa. Dia masuk ke dalam ciptaan itu. Dia ada bersama-sama dengan ciptaannya. Dia hidup dalam ruang dan waktu. Dia hidup terbatas. Padahal dia Allah yang tidak terbatas. Dia rela mengosongkan dirinya. Kenosis. Istilah-istilah yang harus kita ingat supaya kita mengerti secara secara menyeluruh tentang kebenaran. Jadi tidak sepotong-sepotong. Sebagai orang yang belajar, orang yang ngerti, yang memahami, dan saya tidak pernah mau stop untuk belajar. Apapun akan saya pelajari. Apapun saya mau tahu. Ya. Pada waktu saya perhatiin, makin hari saya makin disadarkan. Ya, kita ini nothing. Tetapi kemudian saya makin hari juga makin jengkel. Kalau nothing, kenapa kita enggak berbuat sesuatu semuanya untuk Tuhan ya? Toh kita juga jadi not something kalau dalam pelayanan. Kadang-kadang kita everything dalam pelayanan. Andai kata kita berjibaku dan berlomba menaklukkan diri kita, mempersembahkan hidup kita, betapa amat sangat luar biasanya. Andai kata kita mengutamakan dia lebih dari apapun dalam hidup ini, betapa amat sangat menggembirakannya. Oleh karena itulah gugatan-gugatan seperti ini perlu kita dengungkan dalam batin kita, di dalam hidup kita. Who am I? Dia yang utama dari segala ciptaan. Dia sang pencipta. Tetapi mau mendowngrade dirinya ada di antara ciptaan. Betul, dia yang utama dari segala ciptaan. Betul, dia yang paling unggul dari segala ciptaan. Betul, dia paling hebat dari segala ciptaan. Tapi dia ada bersama dengan ciptaan. Dia ada di dalam ciptaan. Dan dia menjadikan dirinya ciptaan. Gila betul. Sehingga kalau kita membayangkan kita murid lalu ketemu dia. Andai kata umpama nih. Logika para murid sudah bersih sebelum Yesus naik ke sorga. Mereka berhadapan dengan siapa itu? Mana mungkin Petrus menyangkal dia? Mana bisa Yudas menjual dia? Mana bisa murid-murid lain larikan diri? Ketakutan. Dan tidak mau menanggung risiko pelayanan. Karena semua hanya mau senang dalam pelayanan. Andai kata. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Tapi sayangnya memang tidak. Terbuktilah. Sebetulnya kita tidak pernah mencintai dia penuh. Sekalipun kita berkata. Kita cinta Yesus, sayang Yesus. Hidupku hanya untuk Yesus. Apa iya? Ketika Paulus mengucapkan kalimat itu. Sangat terukur. Yes. Dia tidak pernah menyayangkan dirinya. Ketika para rasul mengungkap itu sesudah hari Pentakosta. Jelas. Karena mereka mata sahid. Karena dia. Mereka melepas segala sesuatu yang memberikan kenyamanan karena dia. Oleh karena itulah ini menjadi suatu pergumulan serius dalam hidup kita. Bagaimana perkelahian, pertandingan, keimanan harus kita kobarkan. Menjadi satu semangat. Bagaimana betul Tuhan yang utama dalam hidupku dan aku bukan apa-apa. Ingat, dia paling unggul dari semua ciptaan. Tetapi jangan lupa, dia pencipta yang rela masuk ke sana. Andai kata umpama dia lahir sebagai raja yang paling besar di kolong langit ini. Itu tetap pengorbanan yang besar dilakukannya. Apalagi ia memilih hanya seorang hamba. Luar biasa ya. Dia pilih posisi yang tidak nyaman saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah menjadi pergumulan kita yang serius. Bagaimana sih melakoni hari-hari kita? Dia yang utama itu. Dia menaklukkan dirinya itu. Ini aspek yang kedua. Aspek yang ketiga, Saudara. Dia yang utama dalam penebusan. Dia yang utama dalam kebangkitan. Dialah center point-nya. Dia yang utama dalam penebusan karena dia mati. Dia tidak perlu pengakuan saudara. Kematiannya sudah menebus dosamu. Pengakuanmu hanyalah menjadi satu stempel terhadap apa yang dianugerahkannya. Pengakuanmu tidak akan pernah bernilai. Pengakuan kita itu omong kosong kalau dia tidak mati untuk kita. Maka kematian kitalah, kematian dialah yang membuat kita mengaku. Jadi artinya tidak ada sebuah pengakuan yang bisa berdiri sendiri. Tetapi kematiannya menjadi daya tarik yang tidak tertolak. Disitulah Roh Kudus membuat kita sadar. Melihat dia mati, tahulah kita dosa kita. Melihat dia mati, tahulah kita berapa jahatnya kita. Dan waktu kita melihat dia bangkit, berkobarlah batin kita. Kita yang terikat dengannya. Dalam kematian dan kebangkitannya. Semangat yang hebat, yang sangat heroik. Itu membuat kita menyadari satu nilai-nilai penting dalam keseharian kita, saudara-saudaraku. Di dalam penebusan, di dalam kebangkitan, dia yang pertama dan utama. Kita di situ. Kita ada. Oleh karena itu sebetulnya menjadi sangat amat perlu bagi kita. Untuk mengukur diri kita dan melihat betapa kalau saja ia tidak bangkit, maka habislah hidup kita. Kerelaannya mati membuat kita terhapus dosa, bagus. Tapi kalau dia tidak punya kuasa dalam kerelaan, betapa mengerikannya. Saya mau mengatakan dia rela bukan karena tidak berdaya. Dia rela dalam kuasanya yang penuh. Ini yang paling sulit. Kalau kita punya kekuatan besar, kita mau melakukan sesuatu, kerelaan seringkali jauh. Kita mau melakukan hanya sebagai model. Ini loh orang top tapi rendah hati. Tapi bukan kerelaan yang pure. Tidak mudah menemukan itu. Karena itu sesuatu dalam manajemen modern sebetulnya. Kalau ngeliat perilaku orang Kristen ini enak. Dalam perilaku modern itu sesuatu manajemen modern sekarang. Sudah enggak ada lagi batas tembok. Sudah enggak ada zaman-zaman feodalistik begitu ya. Sehingga semua orang mulai memakai kaca supaya transparan. Lalu banyak big boss itu duduk makan sama-sama anak buahnya. Ya, mencari Honda. Sang pencipta mobil Honda yang luar biasa. Jangan cari dia di ruangannya. Ia selalu ada di pabriknya. Dan kadang-kadang kau bingung karena dia tidak berdasi. Wear pack yang dipakainya. Jadi dia turun. Menciptakan mobil yang sangat comfortable. Yang luar biasa. Kalau kita selusuri lagi yang lain-lainnya. Juga sama susah. Mereka orang-orang hebat. Tapi kita lucu. Ya, kita hanya orang bawah yang coba pakai jas dan berdasi. Supaya kelihatan keren. Heran ya. Kita mengupgrade diri kita lewat aksesoris kita. Tapi Yesus mendowngrade dirinya dalam kualitas keilahiannya. Berapa berjalan terbaliknya kita, saudara? Kita berhitung dalam pelayanan kita. Dia justru melepas dirinya dalam pelayanannya. Oleh karena itu dialah yang utama dalam penebusan dan dalam kebangkitan. Dia lakoni, dia mainkan semua peran itu. Dan sesaat ia menjadi pecundang. Ibrani mencatat. Ada waktu Yesus lebih rendah dari malaikat. Pada waktu dia ditinggalkan Bapaknya. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Siapa yang paling rendah dari ciptaan surgawi? Hanya orang yang terpisah dari Allah. Siapa yang terpisah dari Allah? Yesus Kristus, Tuhan itu. Sesaat itu dia rendah. Terpisah dari Allah. Terpisah dari Bapaknya. Sehingga dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Tetapi teriakannya bukanlah teriakan untuk dirinya. Karena dia berbuat salah. Tapi untuk apa yang ditanggungnya. Dia tidak perlu meneriakkan itu. Tapi dia lakoni. Oleh karena itu, apa yang dikerjakannya di atas kayu salib menggapai keutamaan itu. Dengan melepas justru nilai dirinya. Bagi saya itu dalam pikiran saya membuat saya selalu malu. Berapa susahnya mau ke situ. Berapa sulitnya mau ke situ. Tapi membuat saya juga langsung jengkel. Kalau kemudian ada orang merasa selalu dirinya terlalu luar biasa dalam hidup ini. Merasa terlalu hebat apa yang kita kerjakan dalam hari-hari kita. Entah karena uang, entah karena apa. Lalu kita pikir kita bisa membeli Tuhan. Nothing. Ayo kita gapai itu. Apa sebetulnya yang sedang kita lakukan dalam kehidupan ini? Untuk menciptakan nilai-nilai yang tinggi. Dia yang pertama dari kebangkitan. Itu sebab dikatakan dia yang sulung dari semua orang yang bangkit. Karena kebangkitan kita hanya mengikuti dia. Kalau begitu bagaimana dengan Elia yang naik ke sorga? Bagaimana dengan Henok yang diangkat ke sorga? Bukankah mereka menjadi orang-orang yang pertama yang sudah menggarap dan melakukan apapun dalam kehidupannya? Bukankah mereka orang-orang yang luar biasa? Saudaraku, pada waktu kita berpikir dan kita melihat bagian itu, Henok tidak pernah bangkit. Dia diangkat ke sorga. Elia tidak pernah bangkit, dia diangkat ke sorga. Musa tidak pernah bangkit, dia diangkat ke sorga. Kebangkitan orang perjanjian lama mengacu kepada kebangkitan Kristus. Itu sebab digambarkan sebagai kubur terbuka. Luar biasa. Seperti ketika dia datang kepada orang zaman Nuh diceritakan oleh Petrus. Menggugat dan menghukum mereka. Karena tidak percaya kepada apa yang Nuh katakan di zamannya. Maka Alkitab begitu hebatnya melompat dari satu waktu ke waktu. Menggambarkan secara luar biasa. Pembacaan yang lengkap, pembelajaran yang meluas membuat kita tercengang. Hebat sekali Alkitab itu. Begitu komprehensifnya. Begitu ketatnya. Saya pikir ini yang perlu kita pikirkan sesuai dalam hidup kita. Bagaimana kita bertanding, bagaimana kita bergaul. Dalam keseharian kita. Bagaimana kita melakoni segala sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Dialah yang utama di dalam penebusan itu. Dialah yang utama juga untuk yang keempat. Yang utama dalam kekudusan. Enggak ada orang yang tidak bercela. Semua orang bercela. Saya suka ketika Ibrani juga memberikan gambaran menarik. Dia, Yesus itu, sama seperti kita dicobai. Hanya ada saja perbedaannya. Dia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Dia dicobai tapi tidak pernah jatuh. Kita dicobai jatuh. Bahkan sering kita belum dicobai setan. Setan yang kita cobai. Itulah kegilaan kita. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang gak terlalu prinsip pun dalam ukuran dunia. Kita bisa gedebuk di situ, saudara. Saya selalu mengcompare diri saya dengan dunia ya. Jadi kadang-kadang saya juga suka malu. Saya selalu bilang Buddha Suci itu, Mr. Chan itu, aduh, kalau saya pikir-pikir ya, perempuan. Saya lebih kuat dari dia. Duduk beradu filsafat pun saya berani dengan dia. Apa yang diajarkan? Maaf ya, itu level bawah dalam kekristenan. Tapi kalau saya lihat apa yang dia lakukan, maka tercenganglah saya. Buddha Suci bisa menggerakkan banyak orang begitu luar biasanya. So far, sang master tidak lebih kaya dari kebanyakan pendeta Kristen yang punya jet pribadi. Gila ya. Ini orang Buddha begini, orang Kristen kok ngawur gak karu-karu. Apa-apaan hidup ini? Sangat menggelitik, saudara. Kita mendirikan sekolah paling baru berapa miliar. Dia mendirikan rumah susun di Teluk Naga sana. Puluhan miliar. Ratusan miliar. Proyek-proyek besar mereka kerjakan. Mengagumkan. Ya. Saya kurang suka untuk bilang, oh kita kan orang Kristen, kita punya Tuhan Yesus. Mereka enggak punya. Jangan GR dulu, siapa tahu Yesus bilang, kau bukan punya aku kok. Kau saja yang merasa, aku milikmu. Ada hal yang serius yang perlu kita pikirkan. Karena kalau betul dia milik kita, kita harus lebih unggul. Dalam kualitas kekudusan hidup kita. Motif kita dalam melayani Tuhan kita. Itu pergumulan serius, saudara. Kadang-kadang saya melihat para biksu itu. Sama di bertapa begitu ya. Lalu mereka tidak makan, tidak minum. Melatih dirinya sedemikian luar biasanya. Saya bisa bilang mereka melarikan diri dari keramaian dunia. Tapi paling tidak mereka tidak terlalu gila dengan harta benda. Mereka tidak berkhotbah untuk mengumpulkan rupiah. Berapa hebatnya. Berapa luar biasanya. Sehingga gambaran-gambaran dunia membuat kita tercengang. Akhirnya kita mulai harus dengan jujur berkata. Iya ya, saya tidak dengan segera menjadi yang utama. Sebagai orang Kristen, maaf ya kalau saya bilang kita seringkali ribut dengan urusan diri kita. Paling banter urusan gereja kita. Kita terlalu bangga, sombong dengan apa yang kita kerjakan. Lupa kekristenan itu anjlok. Kalau saudara kita mengerti itu, pasti membuat batin kita ini gelisah. Saya bilang kemarin saya pulang dari Papua, tapi sekarang saya jadi susah mikirin itu terus. Jadi guilty feeling rasanya kalau gak cepat bergerak. Tapi mau bergerak juga gak bisa terlalu cepat-cepat. Aduh, serba salah. Kayaknya lebih bagus gak saya lihat. Jadi gak usah rasa ada beban. Tapi bolehkah saya lari? Bagaimana bergumul dalam hidup seperti ini? Betapa tidak sederhananya saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah pemikiran-pemikiran jujur kita terhadap diri kita, terhadap batin kita. Menganalisa, melihat seluruh pergumulan yang ada, menemukan kemurnian batin. Sangat perlu dalam pelayanan. Apa sebetulnya yang harus kugarap dan kukerjakan? Yang sebetulnya datang dari Tuhan. Yang sebetulnya Tuhan kehendaki. Menjadi pengurus gereja itu sederhana, saudara. Pendosa yang paling najis pun bisa. Karena mereka bisa memanipulasi data. Sama saja. Jadi pendeta pun gampangnya setengah mati. Pergi ke STT. Masuk gereja ditabiskan pendeta. Apalah sulitnya. Tapi hidup benar. Itu yang Tuhan mau. Hidup kudus. Adakah? Itu persoalan yang serius, Saudara. Siapapun hari ini saya tabiskan jadi pendeta sesama Gereja Reformasi Indonesia. Jadi pendeta itu. Tapi kagumkah Tuhan di situ? Kan itulah pertandingan role model menjadi pertandingan sederhana yang bisa kita ukur dalam keseharian kita. Terterimakah kita oleh lingkungan kita atau tertolakkah kita? Saya pikir perlu kita mengukur diri kita. Mother Teresa menurut sebuah kisah yang beredar di situs dikatakan bahwa dia pernah berobat ke dukun India. Lalu terjadi geger-geger, Saudara. Wah, ternyata Mother Teresa agak sedikit sinkretis dan seterusnya. Itu didiskusikan dalam sekolah-sekolah teologi. Saya cuma mengatakan satu hal. Saya tidak tahu apa yang ada di benak kalian. Mungkin dia pergi ke dukun. Mungkin juga dia berdukun. Tapi satu hal yang selalu saya ingin tanya. Pertama, kebenarannya sejauh mana? Kedua, situasinya itu kapan? Yang kita sebut itu. Kita enggak punya data. Tapi kalian orang Kristen selalu bersilat lidah. Cari datanya jauh. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita mengabaikan apa yang dia kerjakan. Mestinya minimal. Kalaupun kita anggap salah, malulah. Yang salah itu kerjanya luar biasa. Kita yang benar itu payah. Bagaimana kita bisa benar? Omong kosong itu. Kalau orang salah saja kerjanya gitu. Kita enggak kerja, berapa salahnya kita? Minimal itulah yang kita diskusikan. Jangan diskusikan dia, diskusikan diri kita. Saya tidak sanggup seperti dia ada di antara orang miskin dan berkarya. Saya enggak sabaran melihat situasi itu. Tapi Mother Teresa punya hati yang luar biasa. Mengagumkan sesuatu. Yeah. Hidup enggak gampang. Hidup tidak sederhana. Bagaimana kita berkelahi dan berjalan dalam hidup ini? Bagaimana kita bertanding dan melakoni apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Betapa amat sangat perlunya. Ini menjadi pergumulan serius kita. Ini menjadi pertandingan kita. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus, tahukah engkau? Dia utama dalam segala hal karena itu. Sebab itu katanya ayat 23. Kamu harus bertekun dalam imanmu. Puji Tuhan. Kalau memang engkau tahu kepada siapa engkau beriman. Bertekunlah. Kata tekun dalam Alkitab selalu mengacu pada satu situasi. Sabar menderita. Kita sabar menderita, saya kira enggak. Yang ada kita enggak suka menderita. Itu sebab satu persoalan sudah bisa menimpa, menghancurkan seluruh pelayanan kita. Jangan. Disitulah kita bertanding, Saudaraku. Disitulah kita berkelahi. Wah, orang tidak menghargai saya, tidak puas. Demi Tuhan yang hidup, apa yang sudah kau kerjakan sehingga orang harus puas? Saya mendirikan sekolah dan itu tidak bisa dibantah. Saya mendirikan media dan itu tidak bisa dibantah. Kalian pikir gak ada orang yang caci maki saya? Gak kurang. Kalian pikir gak ada orang yang fitnah saya? Gak sedikit. Kadang-kadang kemanusiaan saya pun jengkel. Apa sih yang dikerjakan orang itu membicarakan kita terus? Tapi itulah hidup. Saya itu tidak peduli dengan itu. Saya suka pepatah Indonesia. Yang aku Kristen menggonggong, pendeta berlalu. Pusing apa? Orang aku benar menggonggong, anak Tuhan tetap berjalan. Jangan berhenti. Bertekunlah. Saya selalu menggambarkan kata tekun ini dalam suatu suasana yang gak gampang. Paulus memberikan gambaran yang sangat menarik. Ketika tubuh manusia kami melemah, tubuh rohani kami semakin mulia. Turun karena ketuaan usia. Dulu bisa, sekarang enggak. Tapi semakin mulia dan dekat dengan Bapaknya. Wih, indah banget ya. Kita kadang-kadang susah. Udah umur tambah terus, dosa juga tambah. Merosot tubuh makin enggak ada yang kita bikin. Adanya keluh kesah. Kemarin tidak mengeluh, sekarang mengeluh. Aku ini aku, semua tentang diri kita. Ketika kita kuat habiskan waktu untuk diri, ketika kita lemah ribut ini dan itu. Dan itulah hidup kita. Kadang-kadang miris. Sampai enggak jelas kapan kita berfungsi dalam hidup ini. Saya berkelahi dengan diri saya. Bertanding tidak sederhana. Kenikmatan. Kita gak minta. Tapi apa yang kita dapat? Yang kita dapat. Yang kita rasakan kadang-kadang membuat kita naik kelas. Tanpa sadar. Lalu yang di bawah gak mau lagi. Padahal dulu mau loh. Gak gampang ya. Kalau saya punya pakaian dikasih orang. Dibeliin orang. Lu mahal misalnya. Ya. Beli pakaian murah kadang-kadang jadi kurang pede. Lucu juga ya. Mesti berkelahi lagi dengan diri. Saya mesti melawan. Saya gak peduli. Sehingga ada waktu tertentu orang lihat saya perpakaian tergolong jelek. Tapi nanti lain waktu orang lihat gila pakaiannya bagus banget. Jadi kontras-kontras itu bisa terjadi. Karena saya belajar tidak pusing. Tapi gak gampang juga. Ada standar kok. Makan pun kita kadang-kadang terjebak ya. Baru saya pikir-pikir ini urusan kecil, urusan sederhana. Kadang-kadang kita bisa kalah. Selalu ada orang bilang, saya sih gak pusing pak, saya mau makan apa aja, oke, saya begini, oke, begini. Ya karena belum pernah ke atas kau. Itu susah juga ya. Semua yang di bawah kau bisa. Ya karena belum pernah tahu enaknya di atas. Coba kalau sudah enak di atas. Oh saya pernah enak pak, satu kali. Coba kalau sering kali, mau turun. Susah kita turun. Jujur-jujur saja batin ini. Kita biasa pakai yang jelek. Saya apa aja oke pak. Ya karena kau tak pernah punya bagus dan hidup di sini. Coba hidup di situ. Lalu kau mau turun. Saya punya beberapa kawan yang sampai sekarang gak berani ke Kalimantan. Tapi dukung pelayanan kita. Pak, jangan sekarang deh. Ntar. Ya. Saya mau prepare waktu lagi. Ayo kita berangkat. Jangan alasan lagi. Kemarin gak ada waktu, lu siapin waktu. Gue yang ngalah, gue yang ikut. Tapi saya bersyukur beberapa orang sudah mulai tekad. Oke siap pak. Satu orang lagi malah ada yang nanya. Pak sorry pak. Di sana ada toiletnya enggak? Kurang ajar nanya di Mika ada toilet apa enggak. Karena dia pikir Kalimantan mandi di kali. Urusan buang air ke kali. Di tempat kita enggak. Ada. Tapi kalau kali saya sudah. Enggak usah cerita sama saya tentang susah. Saya ngerti. Jangan bicara sama saya pelosok dalam. Kaki saya sudah ke sana. Tapi maaf. Enggak ada hebatnya itu. Karena pendaki gunung pun lebih jauh jalannya dari aku. Bisa ngerti maksud saya. Pendaki gunung yang hobi itu. Anak-anak yang hobi hiking. Jauh lebih jalan dari Big Man Sirai. Enggak ada hebatnya. Mau makan nasi sayur, saya ngalamin itu. Baju basah 2 jam, tunggu sampai khotbah selesai khotbah baru kering lagi. Sudah itu. Perut keroncongan, hanya segelas teh manis dan kue. Maaf loh pak, kita makanannya udah gak ada. Pernah ngerasain itu. Ini yang ada kue pak. Ya, saya lupa bulan Maret apa April itu. Itu pun kue tahun baru. Udah 4 bulan kali apa 5, wadah udah kelatak-kelotok. Makan aja mesti diculupin teh manis itu supaya lembek dikit. Udah gak jelas lagi itu sehat apa enggak. Udah expired date kali ya. Tapi maafkan saya. Banyak orang lebih susah dari saya dan bisa. Saya gak rasa hebat karena itu. Nothing. Perkelahian paling serius di batin ini. Bagaimana engkau menjalani hari-harimu dan terus setia melayani Tuhan. Sadari dirimu, sadari hidupmu. Kita sebagai umat dituntut apa? Dia yang utama dalam hidupmu, dia yang terutama. Karena itu bertekun dalam iman. Dan kedua, karena itu teguhlah engkau di tengah goncangan. Enggak ada Kristen itu tanpa goncangan, omong kosong. Itu. Kita hidup di dunia penuh berdosa, berkelahi kita. Kita sudah bikin seminar, diutus seperti domba ke tengah serigala. Mengerikan itu. Itu hidup kita. Karena itu jangan ceng. Kalau saudara mau pelayanan dan terus dibelai-belai, diperhatikan-perhatikan. Layanilah setan. Akan kau dapatkan itu. Karena dunia punya setan yang sudah dimanipulasinya. Padahal ini milik Tuhan. Setan akan menawarkan apa saja yang kau mau. Engkau akan dipuji-puja. Paling mati masuk neraka. Nanti itu. Tapi di sini kita akan jaya. Ikut Tuhan? Nanti dulu. Di sinilah kita berkelahi. Karena setan perampok dunia. Mengambil yang bukan miliknya. Dan kita harus melawannya. Ia menciptakan sebuah pola hidup. Dan kita tidak boleh mengikutinya. Tapi kita di dalam dunia yang gelap. Dan Tuhan bilang, jadilah garam terang dunia. Tapi dalam doanya dia bilang pula, Bapa, aku tidak minta engkau ambil dari dunia. Waduh, kita disuruh di dalam dunia. Dunia yang gelap disuruh jadi terang. Tapi dia gak mau ambil kita dari dunia. Maka Paulus bilang, kau teguh. Jangan goncang. Badai boleh bertiup. Kau harus tetap tegar. Waduh, berat ya. Sulit. Saudara yang kekasih. Saya tidak terlalu pernah pusing. Dan saya tidak terlalu marah untuk kebutuhan saya yang kurang. Saya gak pusing urusan ini. Saya tidak pusing dan tidak marah kalau pekerjaan ditambahkan kepada saya. Karena orang lain gak kerja. Saya gak masalah itu. Tapi kemudian jadi persoalan bagi saya kalau saya lihat orang gak kerja karena saya marah itu. Jadi susah lagi hidup ya. Padahal mestinya saya begini, saya begitu. Jadi saya kelimpungan sendiri. Padahal lingkungan ini yang menjadi persoalan pergumulan serius. Bagaimana yang ngadapinya? Maka harus terjadi lagi perkelahian pada diri saya. Ingat Tuhan Yesus. Saya ingat ucapan kalimatnya yang terus saya pikir-pikir. Sangat dalam ya. Ketika dia jalan di atas perahu gonjang-gonjang. Muridnya ribut, ingat ya. Lalu dia bangun dan dia katakan, dia hardik air laut itu. Ombak itu berhenti. Tetapi hardikan pada murid itu yang mengingatkan saya. Hei kau, berapa lama lagi kau percaya yang kurang percaya? Saya mulai plak. Iya Tuhan. Bukankah kami seringkali mengaku terlalu percaya? Sebetulnya kita kurang percaya. Terlalu banyak goncangan dalam hidup ini membuat kita punya 1001 alasan. Kalau boleh tidak pelayanan. Saya gak mau ini, gak mau itu. Goncangan itu bisa dari goncangan. Ekonomi yang menggoncang kita. Kesulitan hidup yang menghantam kita. Persoalan keluarga yang beruntun. Sampai persoalan harga diri yang gak perlu. Dan kita digoncang ganjing. Tapi selalu angin sepoi-sepoi yang mematikan. Ombak besar. Seringkali membuat kita berteriak mempunyai kekuatan. Tapi angin sepoi-sepoi menghantam. Itu sangat mengerikan. Hati-hati dalam pelayanan kita. Angin sepoi-sepoi itu yang paling sering bertiup. Sehingga di tempat pelayanan kita sudah tidak melayani. Itu yang mengerikan. Karena itu, teguhlah. Jangan goyang. Entah karena badai keras, entah karena angin sepoi-sepoi itu. Dia yang utama, dia yang pertama yang kau layani dalam hidupmu. Karena itu, jangan pernah engkau bergeser dari Injil itu. Saya suka itu. Paulus memberi istilah selalu tekanan kepada surat-suratnya. Lihat Injil yang murni. Yes. Sekarang Injil sudah dimanipulasi. Ikut Yesus. Kau akan kaya. Ikut Yesus. Penyakitmu sembuh. Sudah dimanipulasi. Tidak murni lagi. Injil yang murni. Mungkin Injil yang kita gak suka. Ikut Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ikut Yesus, jangan hitung-hitung apa yang kau kerjakan. Ingat ketika dia bicara tentang seorang hamba. Seorang hamba akan berkata, dia pergi ke ladang, pulang dari ladang. Belum sempat dia membuka ikat pinggangnya dan beristirahat. Tuannya bilang lagi, aku mau makan. Langsung dengan segera dia pasang lagi ikat itu. Artinya siap tugas, lalu dia kerja lagi. Dia gak bisa bilang, capek, tunggu dulu. Tuhan istirahat dulu ya. Nope. apa yang akan dikatakannya. Langsung diambil, langsung dia kerjakan. Padahal baru pulang dari ladang, langsung masak untuk tuannya selesai. Apakah tuannya akan berkata terima kasih untuk yang kau lakukan? Tidak. Apakah hamba itu akan berkata bukankah aku hebat? Tidak. Tapi Yesus mencatat, hamba itu berkata, aku ini hanya seorang hamba. Dia tidak menunggu ucapan terima kasih. Ini bukan berkaitan dalam hidup sehari-hari kita. Soal pembantu dan lain-lain. Saya pikir pada pembantu kita harus tahu berterima kasih. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu tekan. Dia itu manusia. Kebetulan dia miskin, kita kaya. Kalau kita miskin, kita enggak lebih dari pembantu. Tetapi yang Yesus mau bilang, itulah dia yang sudah menyelamatkan kita. Yang mestinya mati, binasa dihidupkannya. Kita ini hanya hamba. Dia sudah memberi upah yang tak mungkin terbayar. Mau apa lagi nunggu terima kasih? Mau apa lagi nunggu Tuhan kasih ini, kasih itu? No! Injil yang murni membuat hidupku hanya untuk dia. Saya suka Paulus ketika dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam. Karena itu saudara, demi Tuhan yang hidup, kita selalu belajar doktrin, bukan? Makin hari makin dipuaskan wawasan kita. Saya khawatir pertambahan pemahaman doktrin kita begitu cepat, tapi perubahan perilaku hidup kita begitu lambat. Saya khawatir kita menjadi makin orang yang suka berdebat, rasa paling hebat. Kerendahan hati makin jauh. Itu akan berbahaya sekali. Saya keras pada diri saya karena percepatan pemahaman saya. Tidak, selalu terlambat saya ikuti dengan perubahan hidup saya. Kan itu saya terus berusaha sekeras-kerasnya. Paling tidak apa yang saya bisa. Tidak berhitung-hitung pelayan, tidak mau cengeng dalam pelayanan. Paling tidak apa yang saya bisa. Belajar rendah hati sedapat mungkin. Tapi kadang-kadang menjengkelkan juga. Kalau harus berperan rendah hati. Karena rasa diinjak-injak dan tidak dihargai orang. Gila ya. Berapa sulitnya. Tapi makin lagi kupahami Kristus Tuhanku, makin lagi terpukul. Waduh, dia Tuhan. Allah jadi manusia. Aku ini bukan apa-apa. Jangan bergeser dari Injil itu. Dan yang terakhir, karena dia yang utama, dia yang terutama sebagai gambar Allah, dia yang utama dari segala ciptaan, dia yang utama dalam penebusan dan kebangkitan, dia yang utama dalam kekudusan. Tidakkah seharusnya kita mengutamakan dia senantiasa lebih dari diri kita? Saya kira saudara akan sependapat dengan ucapan itu karena memang itu dua orang Kristen. Saya pikir kalau saudara disuruh maju ke depan, apapun pasti kita akan bilang, bukan saudara-saudara apa yang aku punya, keberhasilan ini bukan aku, tapi Tuhan yang memberi, semua datang dari Tuhan. Itulah kalimat basa-basi. Tapi berbagi pelitnya setengah mati, katanya dari Tuhan. Lihat yang kurang diam saja, bisa jalan melenggang. Apanya yang dari Tuhan? Ayo kita keras pada diri yuk. Oh saudara-saudara, Tuhan memang baik, Tuhan memang luar biasa, dia tolong diampuni dosa saya. Kau teriak Tuhan baik, diampuni dosa dan kau bersyukur. Tapi kawanmu berdosa tidak bisa kau ampuni, apa hebatmu? Oh Tuhan luar biasa, dia Tuhan yang datang dan melayani kita, dia melayani saya bersyukur kepada Tuhan. Dia di atas, dia hebat, dilayani kita dan kita bersyukur. Tapi ke bawah kita menghina dan memaki, apa hebat? Kalau bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Saya seringkali berkelahi dengan diri saya. Saya dapat uang misalnya yang jadi hak saya, uang cukup dan saya masih butuh. Ada ini, ada itu. Namanya mau hidup ya. Kalau barang jelek jadi bagus kan juga perlu. Tapi suatu waktu tidak, saya mau beri misalnya. Jujur aja kadang-kadang habis itu kadang saya berpikir lagi. Tolol juga ya, kenapa bikin komitmen. Gila ya. Saya dengan batin saya berkelahi. Enggak dong, mesti. Jadi saya lucu sendiri ya. Baru saya pikir-pikir, aduh Tuhan, gak gampang ya. Saya berkelahi dengan diri saya. Apalagi kalau kemudian ada kebutuhan. Aduh, coba gak ngomong kemarin. Coba gak janji. Kebutuhan selesai dah. Terpenuhi. Gila ya. Mudah untuk berdiri dan berkata Tuhan yang utama. Tapi maafkan saya. Seringkali kita gagal mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu ayo keras pada diri. Selalulah berdoa. Biar Tuhan membekali kita dengan caranya yang luar biasa. Sampai kita boleh menemukan hidup kita di kematian kita. Dan dia berkata, sabaslah engkau hambaku yang baik. Jangan tunggu matimu, tapi di sini hidupmu. Lakoni hari-harimu. Biar Tuhan menolong kita. Biar Tuhan memimpin kita memainkan peran hidup ini. Percayalah. Teguhlah. Kuatlah. Utamakan dia, Kristus Yesus Tuhan. Yang terutama itu. Amin. Kita tunduk kepala.